Sebagaimana yang disebutkan di dalam kamus-kamus bahasa Arab, di antaranya jumhuratul lughah, bahwa as-siwak ismun lil'ud alladhi yustaku bihi minal araki wa ghairih. Perhatikan, nama untuk sebuah kayu yang digunakan untuk bersiwak berasal dari kayu arok. Kayu arok adalah ranting kayu khusus yang memang biasa orang Arab memakainya untuk bersiwak atau selainnya. Artinya, atau selainnya dari pohon-pohon yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Itu definisi siwak. Nah, di sini disebutkan keutamaan siwak. Berarti apa sih keutamaan memakai siwak? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan memakai siwak kita baca hadisnya, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Kalau bukan karena khawatir aku akan memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu." Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan oleh Imam Bukhari menyebutkan secara muallak tanpa sanad di dalam sahihnya. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti biasa, poin pertama kalau kita mempelajari hadis di dalam kitab Bulughul Maram ini adalah kita mempelajari biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah adalah kunyah panggilan beliau, abahnya Hurairah. Abu Hurairah kalau dalam bahasa Banjarnya, abahnya Hurairah. Nah, Hurairah itu artinya adalah kucing-kucing kecil. Ya, Abu Hurairah. Nah, nama beliau aslinya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ini nama asli dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Pelajaran yang sangat menarik yang kita bisa ambil dari Abu Hurairah dan kita sering ulang-ulang, yaitu bahwa untuk menjadi orang yang saleh, orang yang berprestasi di dalam agama, ya, tidak mengenal umur. Tidak mengenal apa? Tidak mengenal umur. Ya, orang yang berprestasi dalam agama tidak mengenal umur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk orang yang bukan dari as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam, bukan. Beliau masuk dalam agama Islam, bahkan kalau tidak salah ingat, beliau sebelum Fathu Makkah masuknya ke dalam agama Islam. Tapi masih bisa mengejar keilmuan-keilmuan Islam. Salah satu sebab kenapa Abu Hurairah adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena beliau menulis dan yang lainnya tidak menulis. Karena beliau menulis, sedangkan yang lainnya tidak apa? Tidak menulis. Padahal kalau dilihat, banyakkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi, ya begitulah Allah memberikan sebagian keutamaan kepada sebagian yang lainnya, di atas sebagian yang lainnya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu makna hadis ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Kalau bukan karena kata laula dalam bahasa Arab disebut dengan harfum tina'in liwujud. Artinya huruf yang menunjukkan sebuah penahanan karena ada sesuatu. Kalau bukan karena, artinya diterjemahkan seperti itu akhirnya dalam bahasa Indonesia. Artinya, kalau bukan karena ada ini, maka aku akan perintahkan ini. Itu namanya harfum tina' li wujud. Huruf yang menunjukkan pelarangan karena sebuah ada sebuah sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu ini, niscaya tidak akan dilarang. Nah, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat, kalau bukan karena khawatir akan aku akan memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Artinya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan diri untuk melazimkan, mengharuskan, mewajibkan umatnya bersiwak di setiap kali berwudu. Disebabkan karena beratnya pekerjaan itu. Akhirnya tidak jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengharuskan umatnya bersiwak di setiap wudu. An asyukka, dalam hal ini karena khawatir aku akan memberatkan. Ya, memberatkan di sini maksudnya adalah membuat umat yang diperintahkan merasa berat mengerjakannya. Membuat umat yang diperintahkan merasa berat untuk mengerjakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam semuanya adalah mudah. Dan bisa kita ambil konklusi, ringkasan bahwa setiap ajaran yang di tengah masyarakat tersebar tapi dia sulit, maka itu pasti bukan Islam. Sulit, aneh-aneh, ya, pasti bukan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushaddad dina illa ghalabah, tidak ada yang mempersulit untuk beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Nah, kita bisa ambil ringkasan di sini, amalan apa saja yang tersebar di tengah masyarakat yang sulit, aneh-aneh, ya, sulit untuk dikerjakan, itu pasti bukan Islam. Ada faedah menarik lagi yang lain, bahwa amalan apa saja yang dikhususkan kepada sebagian umat, tidak dikhususkan dan tidak boleh dikerjakan oleh sebagian yang lain, itu pasti bukan dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Artinya, karena dia untuk alam semesta, ajaran Islam ini untuk alam semesta, ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta, berarti tidak ada yang namanya ini bacaan khusus untuk si fulan. Tidak boleh dibaca oleh si fulan. Ini bacaan untuk orang awam. Ini bacaan untuk orang khusus, khas. Ini bacaan untuk orang khawasul khawas, very important person. Ya, tidak. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Karena kenapa? Karena Islam ajarannya itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, taib. Kita langsung, an asyukka ala ummati, di atas umatku, memberatkan untuk umatku. Umatku di sini maksudnya adalah umat ijabah. Karena dalam Islam dikenal ada kata umat dua makna. Umat ada dua makna. Umat yang menerima agama Islam sebagai agamanya, ya, dan umat yang tidak menerima Islam sebagai agama. Ini disebut umat juga. Umat Islam jelas itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti umat yang mengikuti ajaran Rasulullah. Ya. Tapi di sana juga ada kata-kata, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya memakai umat, kata umat untuk orang-orang yang tidak menerima ajaran Islam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun min hadhil ummati thumma lam yu'minu bi yamutu yauma yamutu illa kana min ashabin nar. Artinya, ini saya membicarakan kata umat ya. Jangan dianggap umat itu kadang-kadang umat Rasulullah berarti umat itu adalah memang yang mengikuti Rasulullah. Tapi ada kadang Rasulullah SAW memakai kata umat yang tidak menerima. Juga memakai kata umat. Tidak ada seorang Yahudi pun atau Nasrani pun dari umat ini. Lihat kata-kata umat ini. Menunjukkan Yahudi dan Nasrani juga umat. Tapi umat yang disebut umat dakwah. Mereka ini hanya kena dakwah. Tidak umat ijabah. Umat ijabah. Umat ijabah itu artinya umat yang menerima dakwah. Ini umat cuma didakwahi saja. Tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani. Ya, dari umat ini yang mendengarku. Kemudian dia tidak beriman kepadaku. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Nah. Ya. Nah, di dalam ayat ini umatku ketika Rasulullah SAW bersabda ala ummati, umatku maksudnya adalah umat yang menerima Islam, umat ijabah, umat yang menerima Islam. La amartuhum bisiwak. Di sini diterjemahkan tentu aku akan memerintahkan mereka. Ya, memerintahkan kepada mereka. Lam di sini adalah lamul amr. Tentu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akhirnya menjadi tentu aku akan perintahkan mereka. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya bersiwak itu wajib. Tapi karena ada sebab yaitu berat bagi umat Islam dan Rasulullah SAW nabi yang sangat penyayang terhadap umatnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah di ayat yang terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sampai kepada ayat bil mu'minin raufur rahim adalah seorang rasul yang terhadap kaum beriman rauf, maha lembut. Afan, lembut bukan maha, lembut dan rahim dan penyayang. Ini menunjukkan baik Allah ataupun Rasulullah bisa dinamai dengan rauf, bisa juga rahim. Ini bukan menyamakan Allah tetapi memang bisa dinamai dengannya. Nah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW nabi yang paling penyayang terhadap umatnya. Makanya sebenarnya berdasarkan hadis ini la amartum, tentu aku akan perintahkan mereka. Sebenarnya perintah bersiwak itu wajib. Karena ada keberatan, karena ada berat atas umat, maka tidak diwajibkan. Ya. Bahkan di dalam lafaz yang lain dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan la faradtum la faradtu alaihim bis asiwaka ma'a kulli wudhu'in. Sungguh aku akan wajibkan, bukan hanya sekedar perintah, aku akan wajibkan atas mereka siwak di setiap wudhu. Makanya nanti kita ambil hukum, salah satu pelajaran menarik dari hadis ini, hukum bersiwak adalah sangat-sangat dianjurkan. Dalam bahasa fikihnya sunnah mu'akkadah. Ya, berarti kita bisa ambil pelajaran juga, nanti kita akan sebutkan setiap ada hadis yang di dalamnya diawali dengan laula an asyqa, kalau aku sekiranya tidak memberatkan atas umatku, sebenarnya hukumnya itu pasti sunnah muakkadah, karena asalnya wajib tapi karena berat untuk umat menjadi tidak wajib. Baik, pada ikhwan sekalian. Ma'a kulli wudu. Di sini disebutkan, tentu aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu. Artinya, nah di sini nanti terjadi perbedaan pendapat yang akan kita bahas pada poin yang ketiga. Hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. kapan siwak itu dilakukan? Ketika berwudu. Apakah sebelum, sedang, lagi asik-asik berkumur-kumur, siwak. Ya, atau sebelumnya, baru kita berwudu setelah itu. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat, saya akan bahas setelah poin ketiga ini. Baik, ma'akulli wudu maksudnya adalah dikerjakan siwak itu ketika melakukan wudu. Ya, di sini cuma diterjemahkan untuk bersiwak setiap kali berwudu. Artinya ketika kita berwudu pas waktu itu juga kita juga bersiwak. Taib. Poin yang ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik tentunya dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya, oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Malik meriwayatkannya secara tersambung sampai kepada Rasulullah. Dari mulai beliau, kemudian guru beliau, kemudian gurunya lagi, kemudian pada saat itu tabi'i, sahabat, sampai Rasulullah. Tersambung sanadnya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkannya di dalam kitab Musnad. Ya, juga tersambung. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Juga tersambung, ya, dan diriwayatkan dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguannya. Cuma ada perkataan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini sebutkan, dan Imam Al-Bukhari menyebutkannya secara muallaq tanpa sanad di dalam Sahih Bukhari-nya. Apa itu mu'allak? Perhatikan. Salah satu riwayat hadis sahih itu begini. Ini Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di sini turun hadis tersebut kepada siapa? Sahabat as-sahabi. Kemudian turun kepada tabi'i, ya. Kemudian turun kepada tabi'ut tabi'i, ya. Baru nanti turun kepada guru syekhnya yang meriwayatkan hadis. Anggap di sini Syekh Bukhari. Ya. Kemudian turun kepada syekhnya yang meriwayatkan hadis. Anggap di situ Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian turun kepada perawi-perawi hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, ya, Imam Ibnu Majah, ya. Kemudian Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Malik, Imam Malik, Kaf, ya, dan yang lain-lainnya. Baik, ini disebut sanad, Pak. Ini namanya apa? Sanad, mata rantai periwayatan hadis. Nah, Imam Bukhari menyebutkan hadis yang kita baca tadi secara mu'allak. Artinya secara mu'allak apa? Ini tanpa sanad, langsung beliau menyebutkan dari sini. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tidak memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Itu namanya apa? Mu'allaq. Kalau ingin menulis, hadis mu'allak adalah hadis yang diriwayatkan tanpa sanad. Tanpa ini nih. Tanpa ini. Ya, langsung Imam Bukhari langsung berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian-demikian. Kalau dalam ilmu hadis, kalau hadis tidak ada sanadnya, itu lemah. Nah, ini masalahnya. Kalau hadis tidak ada sanadnya, menjadi apa? Lemah. Tapi para ulama peneliti Sahih Bukhari menyatakan, setiap hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallak tanpa sanad, maka ada beberapa kemungkinan. Satu, ini sedikit yang melenceng ilmu hadis. Jadi setiap hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad atau disebut hadis apa? Mu'allak, maka ada beberapa kemungkinan. Satu, Imam Bukhari menyambung sanadnya di tempat lain. Apa maksud di tempat lain? Di buku beliau yang lain. Buku beliau kan bukan Sahih Bukhari aja. Ada Adabul Mufrad, ya, ada Kitab Tarikh, ya, ada macam-macam buku beliau. Nah, mungkin Imam Bukhari menyebutkan sanadnya hadis tadi di tempat lain, di sanad yang lain. Taib. Yang kedua, imam yang lain menyambung sanadnya di kitab mereka. Maksudnya apa? Mungkin Imam Bukhari betul menyebutkan tanpa sanad, tapi ternyata ada Imam Ahmad menyebutkan dengan sanad, ada Imam Malik menyebutkan dengan sanad, dan hadisnya sama. Ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Maka Bapak Ibu bisa tulis seluruh hadis yang disebutkan oleh Bukhari. Ini sedikit ya, belajar ilmu hadis tidak mengapa, mudah-mudahan tidak bingung. Seluruh hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, maka hukumnya sahih. Seluruh hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, maka hukumnya sahih. Ini Pak, hanya berlaku pada Sahih Bukhari. Kalau hadis-hadis yang lain, perawi-perawi yang lain, oh udah lemah itu. Ya. Seperti Imam Abu Daud menyebutkan secara mu'allaq, kebanyakan lemah. Ingat ya, kata mu'allaq itu apa maksudnya? Tanpa sanad. Jadi Imam Abu Daud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda langsung tanpa sanad, tanpa an fulan, tanpa itu. Ya. Pasti kebanyakan lemah. Adapun kalau Sahih Bukhari disebutkan secara muallaq, maka kebanyakan apa? Sahih. Nah, begitu. Itu penting ya. Nanti jangan sampai kita dikibulin orang. Oh, ini Sahih Bukhari tapi muallaq, ini hadisnya lemah. Tidak. Ya, meskipun Imam Bukhari menyebutkan di dalam hadis ini secara muallaq tanpa sanad, pasti ada di tempat lain. Entah itu di Sahih Bukhari-nya sendiri di bab lain atau di kitab lain, nah, begitu, ya, atau disebutkan oleh imam-imam secara dengan sanadnya. Nah, sekarang kalau sudah kita pahami bahwa hadisnya sahih, kita ambil pelajaran dan poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis tentang siwak mutawatir. Hadis tentang siwak apa? Mutawatir. Nah, ini ilmu hadis lagi nih. Apa itu hadis mutawatir? Ya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis mutawatir, apa tadi yang Bapak tulis? Hadis tentang siwak adalah mutawatir. Hukum hadisnya mutawatir. Apa itu mutawatir, Pak? Definisi mutawatir adalah sekelompok orang sebanyak ini mereka bersepakat dalam satu periwayatan dan mustahil bersama-sama untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Sekelompok orang dari para sahabat yang dulunya apalagi tidak ada alat komunikasi, tidak ada medsos, media sosial, Facebook nggak ada, Twitter nggak ada, telepon nggak ada. Kalau dulu, kalau sekarang kan mudah. Kita buat yuk kabar bersama-sama yang mengagetkan umat Islam di Indonesia. Dari mulai Papua buat bikin sendiri, ini di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Ya, sekarang mudah. Dulu tidak bisa orang bersatu, ya, untuk melakukan komunikasi tidak bisa. Makanya definisi dari hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan. Tulis ya. Definisi dari hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta secara berjamaah. Saya ulangi. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih dan mustahil mereka untuk bersepakat berdusta secara bersama-sama. Misalkan ada ustadz di Banjarmasin, ada ustadz di Barabai, ada ustadz di Tanjung, ada ustadz di Pelehari, ada ustadz di Batu Licin. Ya, mereka semua jumlahnya mungkin 20-an orang. Mereka mustahil untuk bersepakat secara bersama-sama mengeluarkan hadis. Maka hadis tersebut adalah hadis apa? Mutawatir. Enggak mungkin para sahabat yang ada di Syam, Madinah, Mekah, Irak, mereka puluhan sahabat bersepakat meriwayatkan hadis tentang siwak. Enggak mungkin. Ya, itu disebut dengan hadis apa? Mutawatir. Paham Pak hadis mutawatir? Ada yang tidak paham? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat lebih. Ya. 10 sahabat atau lebih. Dan mereka mustahil bersepakat untuk berdusta dalam meriwayatkan hadis tersebut. Mutawatir dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Mutawatirun lafziyun wa mutawatirun ma'nawiyun. Mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Saya menikmati sekali kalau belajar ilmu hadis ini. Karena ini fak saya. Ya, bukan menyombongkan tapi untuk mengingat. Berlezat-lezat sekali karena ini memang setiap harinya kita bergelut dengan ilmu ini. Hat kenapa? Inggih. Ya, kalau orang berjualan beras, ya itulah gawiannya. Kalau sidin berjualan mobil, ya itulah gawiannya. Nah, kalau ulum mempelajari ilmu hadis, ya ini gawiannya. Ya, perhatikan hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Al-Quran itu mutawatir. Kenapa? Karena mustahil kaum muslim bersepakat. Dari mulai semenjak Nabi Muhammad sampai sekarang. Sampai nanti akhir zaman. Gak mungkin Al-Quran dari mulai juz pertama sampai terakhir Al-Fatihah sampai An-Nas mereka bersepakat. Sebanyak itu mustahil untuk bersepakat. Sebanyak orang satu dunia. Kecuali orang-orang yang memang tidak percaya terhadap Al-Quran. Di antaranya orang-orang syi'arafillah. Nah, mutawatir saya ingin menekankan. Paham ya mutawatir Pak? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih, ya, yang mereka mustahil secara akal kita bersepakat berdusta bersama-sama untuk meriwayatkan hadis tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di antaranya hadis siwak. Mutawatir dibagi menjadi dua, mutawatir lafzi namanya dan maknawi. Lafadz dan makna. Apa bedanya? Jadi kalau lafadz itu seperti yang kita pelajari sekarang. Lafadznya memang dari Rasulullah, 10 sahabat lebih meriwayatkan memang seperti itu, lafadznya sama. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli ma'a kulli wudu, ya. Setiap dari 10 orang atau lebih tadi meriwayatkan lafadznya sama. Itu namanya mutawatir lafzi atau lafadz. Adapun mutawatir maknawi kita tunggu setelah azan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sedikit lagi tentang ilmu hadis tadi. Hadis mutawatir ada yang lafzi dan ada yang maknawi. Lafzi maksudnya adalah memang sahabat yang lebih dari 10 itu meriwayatkannya secara lafaz sama. Tidak ada beda. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda ma'a kulli wudu. Itu lafaz dari 10 sahabat atau lebih itu memang seperti itu. Itu namanya apa? Lafzi. Adapun maknawi, kalau ditanya apa contoh hadis mutawatir yang maknawi, maka jawabannya berdoa mengangkat tangan. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis lebih daripada puluhan sahabat yang meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat tangan. Berdoa ketika sholat istisqa ngangkat tangan, ya. Berdoa ketika di Arafah ngangkat tangan. Ada hadis yang berbunyi inna rabbakum hayyun karim, hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Rabb kalian maha pemalu dan maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Allah malu kepada Rabbnya Allah malu kepada hambanya jika hambanya menadahkan kedua tangan kemudian dikembalikan dengan tangan hampa. Ini juga menunjukkan bahwasanya hadis mengangkat tangan ketika berdoa. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ada seseorang yutilus safar, dia panjang bepergiannya, asy'atsa aghbar, kemudian badannya penuh dengan debu dan keadaannya lusuh, tidak tersisir rapi rambutnya. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit. Ini juga hadis menunjukkan tentang bahwa salah satu adab dalam berdoa adalah menadahkan kedua tangan. Nah, ini contoh hadis mutawatir maknawi. Hadisnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, maknanya sama. Paham ya sekarang bedanya? Nah, itu namanya hadis mutawatir lafzi dengan hadis mutawatir maknawi. Saya ingin menyebutkan juga, Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa para sahabat sekitar 17 orang meriwayatkan hadis tentang siwak. Sahabat Rasulullah 17 orang. Jadi 10 lebih. Ya, 10 orang lebih meriwayatkan tentang siwak ini. Di antara mereka Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, Hudzaifah, kemudian Zaid bin Khalid dan yang lain-lainnya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Kittani salah seorang ulama hadis di abad, kalau tidak salah abad kelima atau keenam Hijriah, menyebutkan di dalam kitab beliau Nazmul Mutanathir minal Hadithil Mutawatir. Jadi ini ilmu tersendiri dalam ilmu kaedah hadis. Ya, ada buku-buku yang membicarakan hadis mutawatir, di antaranya milik Al-Kittani ini. Beliau menyebutkan 31 orang sahabat yang menyebutkan hadis tentang siwak ketika berwudu. 31 berarti banyak sekali. 31 sahabat. Makanya hadis siwak ketika berwudu, hadisnya apa? Mutawatir. Kalau ditanya, apa contoh hadis mutawatir? Gampang, hadis siwak ketika berwudu. Ini faedah pertama, yaitu bahwa hadis bersiwak ketika berwudu itu adalah hadis mutawatir. Tapi pelajaran kedua atau hukum kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan anjuran dengan sangat untuk bersiwak setiap berwudu dan tidak diwajibkan. Hadis ini menunjukkan anjuran dengan sangat untuk bersiwak ketika berwudu dan tidak diwajibkan. Dan ini pendapat jumhur. Bahkan mereka menyatakan ijma', tidak wajib. Mereka menyatakan apa? Ijma', tidak wajibnya bersiwak ketika berwudu. Berarti, kalau orang berwudu tanpa siwak, berdosa atau tidak? Tidak. Sah wudunya atau tidak? Sah. Nah, ini dia. Itu pentingnya hukum, kita membicarakan hukum siwak. Bahwa siwak hukumnya adalah sangat-sangat dianjurkan atau dalam bahasa fikihnya sunnah muakkadah, tapi tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur dan bahkan mereka menukilkan ijma'. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah terjadi perbedaan pendapat tentang kapankah bersiwaknya ketika berwudu. Apakah sebelum berwudu ataukah di saat berwudu? Ya, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil yang ketiga yaitu terjadi perbedaan pendapat kapan bersiwaknya ketika berwudu. Pendapat pertama mengatakan sebelum berwudu. Pendapat yang kedua mengatakan sedang berwudu, di saat berwudu. Nih, ya. itu dua pendapat. Jumhur mana pendapatnya? Jumhur sebelum berwudu. Ini jumhur maksudnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu bersiwak dulu, baru setelah itu berwudu. Dan mereka berdalil inda kulli wudu'in, di setiap saat berwudu. Maksudnya sebelum melakukan wudu, maka pada saat itu bersiwak dulu. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu saat berwudu. Pendapat yang kedua yaitu di saat berwudu. Mereka berdalil dengan lafadz hadis yang berbunyi ma'a kulli wudu, bersamaan di setiap wudu. Ya, bersamaan di setiap wudu. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini, kalau kita lihat sejarah Rasulullah, beliau tidak pernah berkumur-kumur sambil bersiwak. Beliau tidak pernah juga memasukkan air sambil bersiwak atau membasuh muka sambil bersiwak, enggak pernah. Makanya pendapat yang lebih kuat yaitu wallahu alam, bersiwaknya sebelum berwudu. Nah, mulai saat sekarang kita dapat ilmu nih. Ya, usahakan bersiwak sebelum berwudu. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah sikat gigi sama dengan siwak? Maka jawabannya ya. Tetapi tentunya beda dari sisi, ya, dari sisi kayu dan tidak kayunya. Karena tadi dikatakan siwak adalah sebuah nama untuk kayu. Nah, itu dia. Yang digunakan untuk apa? Membersihkan gigi dan mulut. Naam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran menarik juga yang keberapa? Yang keempat, bahwa faedah bersiwak sebelum berwudu adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Yang itu nanti dikeluarkan dengan kumur-kumur. Makanya kalau berkumur-kumur jangan ditaguk. Ya. Jadi, apa saya ulangi? Faedah bersiwak sebelum berwudu adalah mengeluarkan makanan di sela-sela apa? Gigi. Nah, itu nantinya dikeluarkan dengan berkumur-kumur. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hikmah luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mempunyai kajian dengan judul sehat dengan mengamalkan sunnah. Dan salah satu konsep kesehatan menurut para ahli kesehatan adalah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Nah, salah satu penjagaan terhadap mulut adalah dengan bersiwak. Lebih baik daripada mengobati sakit gigi. Ya. Orang yang sering bersiwak, demi Allah jarang sakit gigi. Orang yang malas bersiwak lah orang yang sering kena sakit gigi. Ya. Sariawan lain pulang kayak. Ya. Gitu. Nah, berarti ada pengalaman terbaru bahwasanya siwak, ya, karena biasa orang sariawan tuh kurang air, ya, kemudian, nah mungkin ya bisa dimaklumi itu, ya, bahwa mungkin salah satu memang hadis Rasul SAW dari Aisyah riwayat Imam Ahmad, as-siwaku mathharatun lil fami, ini keutamaan bersiwak yang lain, ya. Siwak membersihkan mulut, wa mardhatun lirrab, dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu bahwa siwak di disyariatkan di setiap berwudu dan setiap kali ingin sholat. Siwak disyariatkan berwudu dan setiap kali ingin sholat. Karena ada tambahan riwayat di sana. Wa inda kulli shalah. Dan setiap kali ingin mengerjakan sholat, maka itu juga bersiwak. Ya, setiap sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita tutup kajian ini, jadi habis isya langsung pertanyaan nantinya, bahwa si hadis ini pelajaran yang keberapa? Yang keenam. Hadis ini merupakan dalil. Catat begitu. Bagi para ahli usul fikih. Hadis ini merupakan dalil bagi para ahli usul fikih bahwa setiap perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Setiap perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Saya ulangi, hadis ini merupakan dalil bagi para ahli usul fikih. Bahwa setiap perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Jadi misalkan ada seorang bapak mengatakan kepada anaknya, beli air. Itu apa? Asal hukumnya apa? Wajib dikerjakan. Kecuali kalau disuruh beli sesuatu yang maksiat. Beli misalkan rokok bentul biru. Nah itu kada boleh. Haram hukumnya itu. Kada wajib itu. Maka bentul biru jauh benar dulu kan. Zaman dahulu. 30 tahunan yang lalu. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik. Asal hukum perintah maka wajib. Berdasarkan ini tadi. Kalau tidak ada laula, kalau sekiranya tidak memberatkan, menjadi wajib. Semua perintah. Antum kalau lihat di dalam hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an, apapun perintahnya, hukumnya asalnya apa? Wajib. Kecuali ada dalil yang menunjukkan menjadi sunnah. Ya, menjadi apa? Sunnah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا وحاذوا بين المناكب والأقدامكم luruskan dan rapatkan safnya, isi saf yang kosong terlebih dahulu. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليهم عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyinggung tadi permasalahan bahwa hadis ini merupakan dalil untuk para ahli usul fikih bahwa perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Saya beri contoh misalkan, ini contoh yang belum saya sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah, nafkahkanlah dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Di sini perintah untuk bersedekah. Maka karena dia perintahnya umum, menunjukkan kepada kewajiban. Kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan dia turun menjadi sebuah kesunahan. Nah, ini contoh saja ya tentang apa yang sudah kita sebutkan tadi sebelum sholat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang faedah-faedah dari hadis tersebut. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat. Sekarang kita ingin menerima, mungkin ada masukan, saran, tambahan, ilmu, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, silakan. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Pertama, kaifiyah bersiwak apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin materi minggu kemarin berkaitan dengan wudu. Karena ada ketinggalan pertanyaan saya. Apakah orang yang setelah mengusung jenazah juga diwajibkan untuk berwudu? Itu aja, terima kasih. Iya. Pertanyaan pertama yaitu apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri ketika bersiwak? Maka jawabannya di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna fi sya'nihi kullihi wa fi tuhurihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk melakukan atau mendahulukan bagian kanan di dalam bersucinya dan di dalam segala macam keadaannya, ya, di dalam segala macam keadaannya. Nah, cuma sekarang siwak ini apakah dalam perkara yang mulia atau di dalam perkara yang membersihkan sesuatu yang kotor, ya. Nah, maka Allahu a'lam, disinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya siwak adalah membersihkan mulut. Maka karena dia membersihkan sesuatu yang kotor dengan tangan kiri. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis tadi, ya, beliau tetap dengan tangan kanan. Adapun secara eksplisit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci, maka tidak ada. Apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri beliau. Bahkan hadis yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal beliau di pangkuan Aisyah. Kemudian datang Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, saudaranya Aisyah yang membawa siwak. Beliau tidak, di situ tidak disebutkan bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, tetapi bersiwak saja. Ya, Allahu a'lam apakah kita memilih dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri tergantung seseorang melihat apakah siwak tersebut disebut sebagai membersihkan yang kotor. Akhirnya dengan tangan kiri seperti orang beristinja, memegang kemaluan dengan tangan kiri ketika buang air kecil, ya. Ataukah dia dinyatakan sebagai siwak yang akhirnya dia sebagai bersuci. Bersuci dalam artian ketika kita berwudu misalkan kita mendahulukan bagian kanan. Apakah dikategorikan seperti itu? Intinya tidak ada kejelasan yang begitu jelas dari Rasulullah SAW. Adapun perkara apakah berwudu setelah mengantar jenazah, maka jawabannya tidak ada nas yang tegas yang saya ketahui dan saya ingat sekarang, tidak ada dalam benak saya yang menunjukkan bahwa ketika seorang mengantar jenazah dia harus berwudu. Yang ada adalah ketika seorang memandikan jenazah, maka dianjurkan, itu pun dianjurkan untuk mandi, ya, mandi sebelum dia mengerjakan aktivitas ibadah lainnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, pakai ini. Anu Ustaz, masih bersangkutan dengan siwak tadi Ustaz. Sampai kayu siwak apa yang terbaik Ustaz, ciri-ciri kayunya yang kemudian berapa lama pemakaian siwak itu Ustaz kayunya? Apa ada hendak berjualan kah? Karena keutamaannya tadi Ustaz. Baik, bagus. Jazakallah khair. Cuma bertanya ya. Para ikhwan sekalian, ya. Kayu yang dipakai, yang sering dipakai, kalau antum lihat di Arab, Saudi, maka sering orang memakai kayu arok. Arok itu, insya Allah minggu depan saya akan perlihatkan gambarnya ya, melalui lensa. Kita akan perlihatkan kayu arok itu ada pohon tersendiri yang disebut dengan pohon arok. Arokun namanya. Ya. Dan itu dia hidup di tengah-tengah, hampir seperti bisa hidup di tengah padang pasir ataupun bisa hidup di biasa saja, ya. Jadi dia seperti kayu-kayu yang berserat, itu saja. Kayu-kayu yang berserat, baik kayu dari kayu pohon arok atau pohon yang lain. Nah, adapun untuk lamanya tidak terukur, yang penting masih ada seratnya yang bisa digunakan untuk membersihkan giginya tersebut. Ya, kalau tentunya kalau sudah kering maka susah untuk dipakainya. Ya. Dan ini kebiasaan ini membantah sebagian orang yang kadang-kadang kayu aroknya tidak diganti-ganti, apalagi diikat lawan tasbih di situ. Ya, seumuran hidup sih memakai yang itu aja. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Silakan. Kasih ke Bapak. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Rusdi. Sebelum Bapak Rusdi bertanya, saya katakan kepada, saya ucapkan kepada yang baru-baru datang, ahlan wa sahlan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang, wahai para penuntut ilmu, mudah-mudahan tidak jera untuk menuntut ilmu di Masjid Imam Syafi'i ini, dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan majelis ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kita tanyakan masalah mengangkat doa gitu, Pak. Mengangkat tangan ketika berdoa gitu. Hadisnya kan mutawatir gitu. Nah, di sini banyak yang kita lihat gitu, mengangkat doa tuh ada yang sesudah sholat fardu gitu, Mas. Nah, itu hadis ini mutawatir, apakah sanadnya itu benar gitu, Mas? Apakah jelas gitu? Iya. Itu pertama. Yang kedua, yang kedua tentang bersih. Yang kedua tentang, saya jawab dulu ya, nanti. Ya, lumayan, ya. Ya, entah malam ini beliau grogi ada apa yang nggak tahu. Baik, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, pertanyaan pertama yaitu mengangkat tangan berdoa setelah sholat fardu. Berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu. Maka jawabannya, berdoa, kita bisa berdoa dimanapun, kapanpun. Karena perintah yang mutlak di dalam Al-Quran harus dibawa kepada keumumannya, kemutlakannya, tanpa ada batasan kecuali yang dibatasi oleh dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Di sini umum, mutlak. Kapan wahai Allah? Kapan saja, tidak ada batasan. Di mana wahai Allah? Di mana saja. Sebabnya apa wahai Allah? Tidak ada sebab. Pokoknya berdoa. Ya. Kemudian berapa kali wahai Allah? Tidak ada jumlah bilangannya. Bagaimana tata caranya wahai Allah? Tidak ada tata cara yang khusus ketika berdoa kecuali dengan mengangkat tangan. Kemudian bagaimana jenisnya wahai Allah? Tidak ada jenisnya. Jadi ketika dia umum, maka biarkan dia pada keumumannya. Maka saya sering kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini, saya katakan berdoa kepada Allah kapan dan di mana saja kita bisa berdoa. Cuma permasalahannya sekarang adalah melazimkan, mengharuskan setiap sholat fardu setelah selesai sholat fardu atau setiap setelah selesai sholat sunnah mengangkat tangan berdoa, maka ini perlu contoh dari Rasulullah SAW. Dan belum ada contoh. Belum ada contohnya. Kenapa belum ada contohnya? Kalau ada contohnya, niscaya ada satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah beliau mengangkat tangan. Tetapi kalau ada orang berdoa setelah sholat fardu, terlarangkah? Tidak. Nah itu dia. Yang jadi permasalahan adalah melazimkan itu, kalau tidak berdosa, kalau tidak maka kurang pahalanya atau semisal. Ini yang keliru. Nah. Yang kedua tadi Pastor, ada kan hadis gitu, makanlah kamu dengan tangan kananmu gitu. Ada hadis gitu. Itu hadis itu apakah khusus atau umum gitu? Kan kebanyakan orang makan dengan tangan kanan. Cuma dalam bekerja itu terkadang tangan kiri gitu Pastor. Dalam bekerja gitu Pastor. Bekerja. Dia dengan tangan kirinya gitu. Bekerja cuma dalam, bukan makan. Iya, makan dengan tangan kanan gitu. Cuma kebanyakan orang kan ada juga yang makan bekerja dengan tangan kiri gitu. Nah, menurut Ustaz bagaimana? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Yang jelas yang harus kita ambil sebagai sebuah hukum dan sebagai sebuah sandaran bagi kita dalam makan dan minum adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian washrab bi yaminik, dan minumlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi shimali. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, ini menunjukkan kita makan dan minum dengan tangan kanan. Dan ini umum, makan apapun, minum apapun. Adapun hadis penggunaan bagian kanan tadi, seperti misalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna fi tuhurihi wa fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli." Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka memulai bagian kanan di dalam bersucinya, di dalam menyisirnya, di dalam memakai sendalnya, dan di dalam seluruh kebiasaan-kebiasaan beliau. Beliau lebih mendahulukan bagian kanan. Nah, ini adalah adab. Adab yang mana dia merupakan adab, karena di situ tidak ada perintah. Adab saja. Kecuali makan tadi, perintahnya memang dengan tangan kanan, dan itu wajib. Adapun yang diceritakan oleh Aisyah itu adalah adab memulai dengan tangan kanan. Kalau orang misalkan ngasih dengan tangan kanan, ngambil dengan tangan kanan, nunjuk dengan tangan kanan, ya, melambai dengan tangan kanan dan semisalnya. Ataupun memakai baju, itu semuanya adab, ya. Bukan perintah. Yang perintah adalah makan dan minum saja. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Bapak, kalau orang bekerja, misalkan nulis dengan tangan kiri, itu maksud Bapak ya. Kemudian apalagi yang dengan tangan kiri? Ya, mukul dengan tangan kiri, main badminton pakai tangan kiri. Maka jawabannya, khusus untuk makan dan minum, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin merubahnya dengan tangan kanan. Ya, dan itu bisa. Saya kemarin baru berbicara dengan seseorang bahwa ada orang ketika kecil, ini masalah tabiat kebiasaannya, bahwasanya kebiasaan itu bisa dirubah dengan kebiasaan. Dan ini tulisan pernah saya tulis tentang seorang lelaki di dalam dirinya ada semacam kekuatan feminin ataupun perasaan feminin dalam dirinya. Jadi dia laki-laki, dia laki-laki normal, bentuk rupanya laki-laki, bahkan jenggotan, tetapi ketika memanggil, hai, dia laki-laki dia. Ya, dia laki-laki, tapi ketika berbicara mungkin terlalu lembut, karena sisi femininnya ada di dalam dirinya. Nah, ini orang sebenarnya dia harus berubah, membiasakan dirinya menjadi laki-laki. Tidak boleh dia ya bahkan mencenderungkan dirinya, mencondongkan dirinya menjadi perempuan, bahkan kemudian menjadi transgender, enggak boleh. Yang terjadi sekarang di zaman sekarang ya, berubah kelamin ataupun transgender, pokoknya ini tidak boleh, haram hukumnya. Nah, ini bukti juga bahwasanya orang yang kidal bisa dia berubah dengan kebiasaan, karena itu hanya sebuah proses kebiasaan. Ya, kebiasaan dia bisa berubah. Khusus untuk makan dan minum, maka dia diwajibkan untuk memaksa dirinya ataupun berusaha semaksimal mungkin dengan tangan kanan atau dengan tangan kanan ketika makan dan minum. Atau adapun untuk menulis, untuk main, ya, maka dia berusaha, tetapi tidak sewajib yang dia lakukan tadi ketika makan dan minum. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Nah. Yang lain? Tafadhol. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama berkenaan tentang anjuran tentang bersiwak, di mana tadi disebutkan sunnah muakkadah. Nah, mengingat pentingnya kita bersiwak, apakah ketika kita tidak memiliki atau tidak menemukan atau tidak membawa siwak pada saat kita berwudu, itu dibolehkan bersiwak dengan menggunakan jari jemari? Karena Allah alam, kalau tidak salah, ulun pernah belajar dulunya, kata seorang ustaz, memang bukan dalam konteks kajian sunnah seperti ini, ustaz, ya, mohon maaf, ya. Ada yang mengatakan, katanya boleh kita dengan menyela-nyela jari jemari ke gigi atau ke dalam mulut seperti ya. Itu. Nah, apakah ini memang ada landasan sunnahnya di dalam hadis atau hanya sebatas pendapat fuqaha? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan mustalah berkenaan tentang hadis mutawatir tadi, sebagaimana yang Ustaz sebutkan, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lebih dari 10 orang yang mereka bersepakat tidak mungkin berdusta. Nah, apa ulun Allahu a'lam, kalau tidak salah pernah juga membaca atau belajar sedikit tentang mustalah, di mana kalau tidak salah yang disebutkan dengan lebih dari 10 orang itu rasanya lah, mungkin diluruskan, tidak mengapa ya, kalau tidak salah itu setiap tabaqat, Ustaz, tidak hanya tabaqat sahabat. Nah, apakah memang seperti ini? Karena kalau hanya sebatas tabaqat sahabat tidak masalah apakah 10 orang atau lebih ataukah kurang, karena kaedahnya itu as-sahabah kulluhum udul. Tidak mengapa kalau sekiranya kurang dari paham pertanyaan. Mungkin seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasan, jazakallah. Jazakallah khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu masalah tentang bersiwak. Kalau kita tidak punya siwak, pas tidak membawa, dan kita ingin mengamalkan hadis Nabi ini, ya, baik ketika sebelum sholat atau sebelum berwudu, maka kita lihat makna siwak tadi. Makanya dari tadi kan saya tekankan makna siwak. Siwak itu adalah ismun lil'ud, dia nama untuk kayu. Nah, ya, nama untuk kayu. Yustaku bihi min arakin wa ghairihi au ghairihi, dari kayu arak atau yang digunakan untuk bersiwak dari kayu arak atau yang selainnya. Jadi ketika dia nama untuk kayu, maka kalau seandainya tidak punya, berarti kita tidak bisa bersiwak. Adapun pendapat dengan jari jemari, maka itu hanya sebatas istihsan dari sebagian orang, istihsan menganggap baik karena saking dianjurkannya tadi. Ya, saking dianjurkannya tadi. Akan tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man istahsana faqad syara'a, barang siapa yang menganggap sebuah sesuatu itu baik, maka dia telah membuat syariat. Maka ya, siwak tetap pada kayunya tadi dan tidak bisa diganti dengan jari jemari. Dan kembali ke permasalahan hukumnya, bahwasanya dia adalah sunnah muakkadah, tetap tidak bisa dikatakan dia saking dianjurkannya maka harus pakai tangan, tidak. ya demikian. Ada pula yang pakai baju, ya tidak juga demikian. Karena tadi faedahnya kan untuk seperti yang saya sebutkan faedahnya tadi, faedah siwak adalah mengeluarkan dengan apa? Mengeluarkan di sela-sela gigi kotoran-kotoran tadi. Itu satu. Yang kedua masalah mustalah. Ini agak detail sedikit ya, karena beliau ini sudah belajar alhamdulillah dan sering membantu saya dalam pertanyaan-pertanyaan yang membukakan untuk kaum muslim. Hadis mutawatir tetap saja dia tobaqotnya ada sahabat saja. Tidak, maksud gini. Saya hapus belum ya? Oh, sudah. Enggak apa-apa. Kita lihat ya. Ini langsung saja bukan Rasulullah. Yang namanya taubaqot itu tingkatan. Beliau tadi menyebutkan kata-kata taubaqot itu namanya tingkatan. Jadi setelah Rasulullah ada sahabat, as-sahabi. Ya. Kemudian tabi'i. Kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, yang beliau pernah pelajari bahwa kalau hadis mutawatir yang kita katakan adalah definisinya bahwa setiap hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 orang, ya, 10 orang sahabat dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kata-kata 10 orang sahabat, saya hanya membatasi mutawatir itu dari sahabat saja 10 atau lebih, ya. Nah, beliau yang di sebagian orang dalam ilmu hadis juga mengatakan ininya pun harus 10, ininya pun harus 10 lebih gitu loh. Nah, itu yang beliau katakan ini tobaqot namanya. Ini adalah tingkatan. Tingkatan sahabat, tingkatan tabi'i, tingkatan tabi'ut tabi'i. Maka jawabannya tidak mesti. Kenapa? Meskipun dikatakan bahwa setiap sahabat itu adalah seorang yang adil, yang terpercaya, yang wibawanya terjaga, harkat martabatnya terjaga, maka tetap saja ya, kalau seandainya di sini satu sahabat, sedangkan di sini 10 lebih, di sini juga syekh tabi'i, tabi'ut tabi'i, ya, 10 lebih, maka tetap ini dikatakan tidak mutawatir. Karena yang jadi ukuran adalah sahabat yang meriwayatkan. Ya. Kalau kita balik pendapat antum tadi, ini di sini tingkatan taubaqot, tingkatan tabi'i, tingkatan tabi'ut tabi'in, tingkatan tabi'ul atba, tingkatan syekhnya 10-10 semua, tetapi cuma satu, maka bukan mutawatir. Seperti ingin tahu contohnya, innamal a'malu binniyah. Ya. Hadis Umar bin Khattab, ya, Umarnya serongan sendiri di sini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Umarnya sendiri, meskipun di sini tabi'inya 10, di sini lebih, ya, tapi dan tidak disebutkan oleh para ulama kategorinya sebagai hadis mutawatir. Bahkan disebut dengan hadis ahad, ya. Dan kata-kata 10 sahabat ini pun masih dipermasalahkan. Artinya gini. Berapa sih jumlah maksimal sahabat yang dikatakan sebagai mutawatir? Ada yang mengatakan 7. Ya, ada yang mengatakan 5 lebih. Tapi kita ambil saja garis yang kebanyakan para ulama berpendapat 10 lebih. Jadi harus sahabatnya yang banyak. Ya, yang tidak mungkin mereka berdusta terhadap hadis tersebut. Bersepakat untuk berdusta terhadap hadis tersebut. Bisa dipahami ya? Ya, tidak apa-apa. Harus 10. Nah, masalahnya bukan berarti mereka tidak berdusta, masalahnya nanti di sini. Ya. Di sininya. Kemudian juga kita sekarang mempermasalahkan sebuah istilah. Ya. Kalau mengatakan bahwasanya satu pun tidak mungkin para sahabat berdusta, betul, itu tidak kita permasalahkan. Tapi masalahnya hadis mutawatir adalah sebuah jenis istilah hadis tersendiri. Kapan dinyatakan mutawatir? Apakah diriwayatkan oleh satu sahabat saja? Tidak, 10 sahabat lebih. Nah, begitu. Kita tidak mempermasalahkan sahabat ini yang satu atau dua atau lima atau tujuh atau sepuluh berdusta. Tidak. Tetapi yang kita permasalahkan adalah jumlah sahabatnya ini berapa. Kita tidak mempermasalahkan sahabat tidak mungkin berdusta. Makanya dia pasti mutawatir. Kalau kelaziman perkataan yang antum pelajari tadi, kelazimannya satu sahabat pun dikatakan mutawatir. Nah, itu tidak bisa. Paham ya? Bisa dipahami ya. Yang jelas 10 itu bukan kita membicarakan mereka akan berdusta, tidak. Tetapi jumlah bilangan sampai dikatakan sampai batasan mutawatir adalah 10 lebih. Begitu. Tidak mesti. Tidak mesti harus 10, enggak. Ya, kalau lebih banyak di bawahnya ini artinya syajaratul isnadnya nanti, misalkan ada hadis 10 ya. Ini hadis. Ini sahabat 10. Ya. Meriwayatkan satu hadis. Nanti dari 10 ini ada dari seorang tabi'i misalkan. Dia meriwayatkan dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Ini tetap mutawatir. Atau bahkan dua tabi'i meriwayatkan dari sini. Tetap mutawatir. Yang jadi ukuran mana? Bisa dipahami ya. Jadi mungkin yang menjadi iltibas bagi sebagian orang, saya paham ini permasalahan, yang menjadi sebagian orang, enggak mungkin sahabat berdusta, walau satu orang. Kita tidak membicarakan tidak mungkinnya para sahabat berdusta, itu pasti. Cuma kita bicarakan jumlahnya. Nah, begitu ya. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khair. Ada yang lain? Ya, ada Ustaz Jano. Pertanyaan titipan. Ya. Ada Ustadz yang berfatwa Ustadz, artinya salat berdui kipaya itu cukup, ada usah berudu artinya sah aja. Apakah ada itu dalil? Gimana Pak Ji? Ini pertanyaan titipan. Okay. Salat berdui kipaya itu boleh tidak berudu katanya. Fardu kifayah boleh tidak berudu. Mensalatkan kipaya itu salat jenazah. Salat jenazah. Boleh katanya tidak berudu. Apakah ada dalilnya? Ini pertanyaan titipan. Okay. Tidak benar. Tidak ada tidak benar pendapat seperti itu. Karena Rasulullah SAW dengan jelas, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Lihat, perhatikan. Ini masalah bahasa. Bagus ini pertanyaannya. Beliau bertanya, pertanyaannya paham ya? Kalau salat jenazah ada yang berpendapat bahwa boleh tanpa berwudu. Maka ini pendapat bertentangan jelas dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu." Balu, tidak diterima salatun. Ini sering saya ulang-ulang kaidah ini. Ini adalah peniadaan. Di sini kata nakirah. Kata nakirah dalam bahasa Arab sesuatu yang belum ditentukan, sholat apapun. Apabila diletakkan dalam redaksi perkataan peniadaan menunjukkan kepada umuman. Umum. Artinya sholat apapun. Tidak diterima sholat apapun tanpa berwudu. Jadi tidak benar. Ya, entah itu sholat sunat, sholat wajib, entah itu sholat jenazah atau sholat apapun. Dan sampai hari ini kalau misalkan ada dalil, kita akan tunduk patuh. Kalau ada dalil dari Rasulullah SAW beliau mengerjakan sholat jenazah tanpa wudu, kita tunduk patuh ya. Tapi sampai hari ini saya belum dapat dalil. Allahu a'lam. Nah, ya, ada satu lagi Ustaz. Silahkan. Masalah kita waktu itu minggu tadi, masalah ini ada teman-teman yang mendengar Ustaz kan ceramah malam Selasa dulu. Masalah tawaf yang beberapa putaran batal, boleh tidak berwudu lagi, apakah itu benar? Ya, begini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahan malam Selasa kemarin seperti ini. Faedah ketika kita mengambil sebuah faedah bahwa itu muqaddimah wudu kalau tidak salah. Apa saja yang mewajibkan kita berwudu? Maka jawabannya pada waktu itu ada tiga. Sholat, tawaf, kemudian memegang mushaf Al-Quran. Nah, ketika perkara tawaf inilah saya jelaskan pada waktu itu bahwa sebagian besar ulama, mayoritas para ulama berpendapat wajibnya atau syarat sahnya tawaf adalah wudu. Syarat sahnya tawaf adalah apa? Berwudu. Ini mayoritas pendapat para ulama. Di sana ada pendapat ulama peneliti yang menyatakan bahwa wudu bukan syarat sah, tetapi keutamaan sebelum tawaf. Keutamaan. Dalam artian dianjurkan sebelum tawaf dia apa? Berwudu. Tapi dikatakan syarat sah, maka tidak. Menurut pendapat sebagian ulama. Mereka berpendapat bahwa tidak ada nas dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang mengatakan seperti hadis ini. Tidak sah tawaf tanpa wudu. Ya ada. Ini pendapat para ulama peneliti. Sedangkan para jumhur ulama yang mengatakan syarat sahnya tawaf adalah wudu, mereka mengambil dalil ini. Tidak sah, tidak diterima sholat tanpa berwudu. Dan ada hadis Rasul yang berbunyi, tawaf itu seperti sholat. Nah, sudah paham pemahamannya sampai sini? Maka kemudian waktu itu saya cerita bahwa waktu awal-awal saya umroh, ya, saya masih memakai pendapat kalau bersentuhan batal. Nah, waktu itu Ramadan 10 hari terakhir, orang lagi penuh-penuhnya, saya tawaf datang. Tawaf. Sudah 5 putaran, itu pun sudah 2 jam. Kemudian tersentuh seseorang, batallah menurut saya waktu itu, saya keluar. Keluarnya 1 jam. Masuk lagi 1 jam lagi, hanya mau memulai tersentuh lagi. Berarti hampir 4 jam cuma tawaf. Sebegini sulitkah agama Islam? Lalu saya duduk berbincang-bincang dengan para ulama, dengan para sahabat-sahabat yang waktu itu belajar di kota Madinah. Mereka mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa tawaf, bahwa menyentuh perempuan tidak batal wudunya. Maka akhirnya tawaf ihlas saya meskipun tersentuh. Begitu ceritanya. Ya, begitu ceritanya. Terutama lagi kalau seandainya seseorang mengambil pendapat ulama peneliti tadi yang mengatakan kalau seandainya dia batal pun, misalkan sudah putaran kelima pas batal kentut misalkan, yang jelas-jelas batal, maka menurut jumhur harus apa? Diulang dari pertama. Menurut ulama peneliti apa? Teruskan, terutama Imam Nusaini mengatakan terutama jika dalam masa-masa crowded-nya, zahmahnya, ya, sibuknya atau penuhnya. Nah, maka pada saat itu dianjurkan saja dia bertawaf. Nah, begitu Pak Ji. Waktu itu. Jadi kada mengatakan boleh bertawaf kada berwudu. Itu tidak benar perkataan seperti itu. Nah, bagus diklarifikasi oleh beliau karena nanti jadi pembicaraan di luar. Nah, ada ibu-ibu pertanyaan? Bolehkah berdoa tidak diucapkan di dalam hati? Maksudnya mungkin karena begini, apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah gambaran apa yang di dalam hati. Ya, maka jawabannya adalah orang ketika berdoa harus dia hadir hati. Tidak bisa dia berdoa tidak ada hadir hatinya. Harus dia berdoa dengan hadir hati. Wallahu alam. Apakah kita kurang adabnya tatkala kita berdoa tidak mengangkat tangan? Maka jawabannya tidak berdosa orang yang berdoa tanpa mengangkat tangan, tapi kurang adab dalam berdoa. Ya, dan apa susahnya kita mengangkat tangan? Cuma perlu diperhatikan. Mungkin tujuan dari pertanyaan ini ke sini adalah bahwa ada doa-doa, keadaan-keadaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan beliau tidak mengangkat tangan. Maka kita ikuti tidak mengangkat tangannya. Seperti berdoa setelah berwudu. Setelah berwudu ada doanya kan? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Apakah mengangkat tangan ini kemudian menghadap kiblat? Tidak. Ya, kemudian doa setelah azan. Ya. Mengangkat tangankah kemudian mengusap wajah? Tidak juga. Ya. Kemudian doa apa lagi? Hah? Doa masuk WC, doa masuk rumah, doa keluar rumah. Maka tidak ada nas dari Rasulullah SAW beliau mengangkat tangan. Maka setiap doa yang tidak ada nasnya, penegasannya dari Rasulullah SAW mengangkat tangan, maka kita jauhi mengangkat tangannya. Kenapa? Bukan karena tidak boleh, karena lebih mencontoh Rasulullah. Demikian. Cukup kiranya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan pengumuman, karena sudah saya umumkan tadi pagi bahwa pelajaran sirah dan juga pelajaran zikir, fikih doa dan zikir itu dirubah waktunya jadi malam Rabu dan malam Jumat. Maka insyaallah malam Rabu depan, besok malam ya, besok malam itu pelajaran sirah Nabawiyah ya. Jadi Sabtu pagi dan Ahad pagi itu jadwal rutin ustadz-ustadz yang datang ke Banjarmasin. Nah, wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami ingin menyampaikan dulu bahwa tanggal 6 sampai tanggal 8 Juni 2014 insyaallah kita akan kedatangan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal yang akan ke Banjarmasin dengan jadwal antara lain hari Jumat Juni 6 Juni 2014 ba'da asar di Masjid Imam Syafi'i. Tema yang akan diangkat insyaallah 10 pelubur dosa. Dilanjutkan kajian di Masjid As-Salam ba'da Maghrib, masih hari Jumat.